ikrar setia pengantin. Tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang gadis, hai si cincin putih. Ku sadari semua kenyataan, ku sadar.